Matius pasal 8. Sanggano tua pa Yesus ngaribungu nubulu, na dea mu tau nantuki ia. Tempo itu, narata mu samba atau na jua bete, natimba koto nomba somba Yesus, pada niulina. Pue, ane komi madota, komi mamala mampakabelo jua kui. Na ngepe itu, Yesus nangojo parena, nan joko tau itu ante nanguli. Aku madota, na belo mu juamu. Pada kariuriu, na belo mujuan tau itu. Pada nangulimu Yesus ka ia. Tora-tora, ne emutesa ka isema-sema nuapa to na jadi rijaimu. Tapi kalau mo kome mompopo kita koromu, kato pangkeni agama, alara kita na belo mojuamu. Pada vaimo ka alat tala pesomba, eba toni parenta imusa, ala mompopo kita katau pura-pura na belo mojuamu. Tempo Yesus ni suring ata Kapernaum, narata mo samba abalengga tantara Roma, pakarijain. Ia nerapi, antem puumpu urarana ka Yesus. Pue, batua ku na juan tomo risapo kuria. Ia agana turu risetu sabana na punggu, pada nandasam pu niepena. Nanguli mo Yesus ka ia. Aku malau mempakabelo ia. Tapi nanguli mo balengga tantara itu. Uma, aku eida masih patto mantarima komi reranjapoku. Aga ulimo sambela rombela pada batuaku etu kanama belo. Ninjaniku etu sabana aku vou samba atau tona tunduri jai balenggaku. Pada naria anabuaku tona tunduri jai ku vou. Ane aku manguli kasamba anabuaku kalaumo ia kanama lau. Pada ane aku manguli ka anabuaku tanina kamai morisei, ia kanamu mai. Pada ane aku manguli kabatuaku, po via mo itu, ia kanamu via itu. Sanggana ngepe tesa itu, na sumaramu Yesus. Pada niulina katau dea, tonantuki ia. Aku mpumpuhu no tesa kakomi. Nauri jain tau to Yahudi, da aria sanggani nirataku pumparasayan tau to na roso, eva pumparasayan tau ei. Kuuli kakomi. Tempo bane pia, madea tau da ato Yahudi, kana majadi to dea nu alatala. Ira maratang garisa bingga kamatayona, boka solona, pade mekatoko manggoni madamba-damba mpasangganing-gani ante Abraham, Isak bo Yakub, riara puparenta nu alatala. Tapi tau-tau to Yahudi mboto to masipato majadi to dea, riara puparenta nu alatala, da amamala. Ira agara tajiaka rikarumauna, maka baong garijai alatala, pada risetu ira agama geo-geo, bomo singgiki baga ante kasusa rara. Pada nangulimu Yesus kabalengga tantara itu. Panjilimu, nuapa toni parasayamu itu kana majadi. Pada ritempo itu vo'u, na belomu juanu batuan. Naupu itu, nalaumu Yesus mpakarisapo i Petrus. Risetu ni kita nama tua besi i Petrus, agano turu, saban na jua pane. Nang kita itu, Yesus nan joko pale nu besi itu, pada kari uriu na belo mu juana. Naupu itu, nembangu mu besi itu, nalau na ngalapanggoni, ni keni na ka Yesus. Sangga nanggu via pa, narata mu tau nang geni roa ira, to ni pesua setan pakarija Yesus. Ante nanguli sambela, ia nampupalai seta-seta ngarja intau. Pada pura-pura tau tona jua na vo'u, ni pakabelo na. Itu na jadi, alma dupa mo tesa alatala, toni boto nabi Yesaya ngau ivei. Ia mo tona ngolo kasusata, bonom pakabelo jua-juata. Nari Yesayo, na dea tau nantalili Yesus. Nanggita itu nanguri mo ia ka anak guru na. Kamai mo kita mpakari sambote rano. Tempo itu, naria samba guru agama to narata rija Yesus ante nanguli. Guru, ri umba-umba rakalau komi, aku kana mantuki komi. Nanguli mo Yesus ka ia. Asulako naria bolona rapaturuna, botonji naria jumuna, tapi aku ananu manusia, da aria petoo kupaturu. Naupo itu, nanguli mo samba to pantuki ian tanina. Pue, palugan tanimo ruru aku manjili mumbatana umaku. nopu itu pada aku memai mantuki kami. Tapi nanguri mo Yesus ka ia. Tuki mo aku. Vai ka mo tau-tau na mate mombatana tau to na matena. Naupu itu, Yesus ne savi sakaya pasangganinggani ante anak guruna. Pada naai mo irano sakaya. Tempo irano sakaya, sampe goli narata mo puiri naramboso, numpakabete balumbari rano, sampe sakaya ira, ni bungunu balumba. Tapi tempo itu, Yesus na turu na lumpi. Jadi, nalau mo anak guruna nombalike ia ante nanguli. Pue, tulungi mo, mamate mo kita. Nanguli mo Yesus ka ira. No kuya kuminaika, kumi tanu tau to na kura pumpara saya. Naupu itu, nekanggore mo ia pada nanguli. Poiri ante balumba, penontomo. Pada kaliuriu, nauto pura morano itu. Nanggita kajadia itu, na sumara pura mo anak guruna, sampai ira nanguri. Ise matanu ka korona tau ei, sampai pueri bobalumba na tunduri jaina. Naupu itu, narata mo ira risambote rano, ribagian to gadara. Narata pa ira risetu, nesuhu mo romba atau ngarita tongo dayo-dayo no sintomu ka Yesus. Ira romba a itu, ni pesua seta. Nagilampu mo ira, sampai da aria tau nabia mo riu risetu. Nungare-ngare mo ira romba. Oh ananu ala kala, wapa urusamu ante kami, mai mumpandasa kami, nau dapat tempona. Da anak kawau ngari setu, na dea babu nangelo panggonin. Jadi, seta-seta tone suara rantau romba itu, nerapi ka Yesus. Ane kami mumpopalai kami, gari jain tawei. Palogamo kami mesuari jai babu-babu itu. Nanguli mo Yesus ka seta-seta itu. Palai mo. Jadi, nesubu mo seta-seta ngari jain tau romba itu. Pada norinja, nesuari jainu babu-babu. Ibetu ni pesua seta-seta, nango vapura mo babu itu. Mutingka nabu ngari didi-dinge, pakariara rano, sampe na mate, natala riara rano. Sangga nanggita kajadia itu, naai mo tau-tau to pengketono babu, pakariara ngata. Pada ni tesa ira pura mo, nuapa to na jadi rijai babu ira, bori jain tau rombaa to ni pesua seta panea. Nangepe itu, naau mo pura-pura pue ngata, mo si rata ka Yesus. Sangga narata perijai Yesus, nerapi mo ira, antempu umpu urara, ala ia mempalasi bagia ira itu.